dan kebiasaan kita yang sebelumnya nanti kita jalankan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada materi pembahasan kita, membacakan kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, telah kita sebutkan beberapa bab yang keseluruhan dari bab-bab tersebut berhubungan dengan ihtiram al-muhaddits, memuliakan seorang muhaddits, memuliakan seorang yang alim. Ini termasuk dari perkara yang diamalkan oleh mereka para salaf. Sebagaimana para sahabat Rasul, mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Nabi, maka para tabi'in mereka memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah para ulama. Kemudian para atba'u tabi'in memuliakan generasi tabi'in dari kalangan para ulamanya dan seterusnya. Hingga zaman kita saat ini, kita melihat sifat dan akhlak para tulabul ilm dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya, mereka memiliki sifat ihtiram kepada para muhaddisnya, para ulamanya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab al-akhdhu birukabil muhaddis, mengambil kendaraan seorang muhaddis, dalam artian ia yang menuntunnya, ia yang mempersilahkan seorang muhaddis tersebut untuk naik di atas kendaraan tersebut, sebagaimana layaknya para pelayan mereka lakukan yang demikian kepada para tuan-tuannya. Tapi tentulah keadaan seorang tulabul ilm, seorang ruwatul hadis, tatkala mempraktekkan hal ini kepada para muhaddisnya, para ulamanya, adalah dalam rangka ihtiram, memuliakan, menghormati para ulama tersebut. Yang dengan sifat ihtiram inilah seorang talib akan bisa mengambil faedah dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh gurunya tersebut. Nah, sekarang kita akan bacakan kisah yang disebutkan pada riwayat nomor 309 di kitab ini. Al-Mu'allif di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Al-Hasan, beliau mengatakan ru'iya ibnu Abbasin ya'khudhu birukabi Ubay ibni Ka'ab. Terlihat ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dahulu mengambil, memegang, menuntun kendaraannya Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Faqila, maka ada salah seorang yang mengatakan kepada beliau, anta ibnu ammi Rasulillah, kamu adalah anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ta'khudhu birukabi rajulin minal ansar. Kenapa kamu memegang, menuntun kendaraan salah seorang dari kalangan Ansar? Ibnu Abbas adalah termasuk dari Ahlul Bait yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kaum mukminin agar menghormati keluarga-keluarganya. Di antaranya adalah, di antara mereka adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga ketika Ibnu Abbas terlihat sedemikian rupa menghormati Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anh, maka ada salah seorang yang mengatakan perkataan tersebut. Faqala, maka Ibn Abbas mengatakan, innahu yanbaghi lil habri ayyu'adzama wa yusharraf. Sesungguhnya selayaknya bagi al-habr, para penulis, pemilik tinta, yakni maksudnya adalah para ulama, yang di sini dimaksudkan oleh beliau adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Naam. Selayaknya bagi seorang yang memiliki ilmu tersebut, ayyu'adzama wa yusharraf, untuk seseorang mengagungkannya dan memuliakannya. Ini yang selayaknya demikian. Dan subhanallah, dengan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini kepada para guru-gurunya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kibar, yang lebih berilmu dibandingkan beliau, maka beliau bisa memahami ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Jadilah beliau setelah zaman yang setelahnya menjadi mufassir Al-Qur'an, ahli mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Naam. Di dalam hadis ini, ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, menjelaskan seperti inilah akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin untuk mendapatkan ilmu dari seorang selain mereka yang lebih berilmu, yang lebih tua, maka mereka menghormatinya, memuliakannya, dan mengenal hak yang dimiliki oleh sang alim tersebut. Nah, kemudian pada riwayat yang berikutnya, nomor yang ke-310, Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Abi Qais rahimahullah. Beliau mengatakan, ra'aitu Ibrahima ghulaman mahluqan akhidhan birukabi alqamah rahimahullahu ta'ala. Dahulu saya melihat Ibrahim, yakni An-Nakhai rahimahullah, seorang imam, mahluqan, ghulaman mahluqan. Beliau ketika itu sebagai seorang yang masih muda, mahluqan, yang digundul rambutnya. Nah, kalau pemuda-pemuda zaman sekarang, mungkin kalau digundul banyak yang protes ya. Nah, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah dahulu ketika masih muda, ya cukurnya itu makhluk, ya digundul rata, tidak ada yang lebih, rambutnya sama, sama rata. Nah, akhidan birukabi alqamah, ketika itu terlihat beliau dalam keadaan memegang kendaraannya, alqamah rahimahullah ta'ala, gurunya. Nah, sehingga akhlak ini bukan hanya yang dipraktekkan oleh Ibn Abbas selaku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau praktekkan kepada guru-gurunya, tapi juga dari generasi tabi'in, para ruwatul hadis di zaman tersebut. Mereka memuliakan guru-guru mereka, hingga dalam permasalahan kendaraan yang dibawa oleh sang guru, mereka menuntunnya. Nah, mengambilnya, menuntunnya, mempersilakan kepada sang guru tersebut, kemudian menuntunnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Kemudian pada nomor yang ke-311, di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah dari Abu Ma'syar rahimahullah. Beliau menceritakan, ataitu Hammad ibn Zaid, dahulu saya mendatangi Hammad ibn Zaid rahimahullah. Nah, seorang imam pada generasi tabi'in. Falamma qumtu li arkub, tatkala saya hendak berdiri untuk mengendarai kendaraan saya, amsaka birukabi, maka Hammad bin Zaid tersebut saya lihat memegang kendaraan saya tersebut. Nah, memegangnya. Faksha'artu min dhalik, maka saya merasa tidak enak disebabkan karena perbuatannya tersebut. Walam arkub, sehingga saya tidak mengendarai kendaraan yang dipegang oleh Hamad ibn Zaid rahimahullahu taala. Beliau sungkan, ya kan? Seorang imam. Ketika beliau datangi, ketika beliau ingin untuk kemudian kembali ke rumahnya atau ke tempat lain dan hendak menaiki kendaraannya, dilihat Hamad ibn Zaid memegang kendaraan beliau dan kemudian mempersilahkannya. Nah, fala faqal, maka beliau mengatakan, ma balaghaka annahu ruya fil hadis, tidakkah sampai kepadamu diriwayatkan di dalam satu hadis yang berbunyi, man amsaka birukabi akhihi li ghairi sani'ihi ghufira lahu, barang siapa yang memegang kendaraan saudaranya tanpa ada unsur dia mengambil sesuatu sebagai upah untuknya, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya. Nah, ini akhirnya belum ceritakan hadis ini, kemudian Abu Ma'syar rahimahullah akhirnya menerima pelayanan dari Hamad bin Zaid rahimahullah ta'ala. Kemudian Abu Ma'syar menceritakan, thumma ja'ani Hamad bin Zaid, kemudian pada kali yang setelahnya Hamad bin Zaid giliran mendatangi saya, kata Abu Ma'syar rahimahullah. Falamma qama liyarkab amsaktu birukabih, ketika beliau hendak berdiri untuk menaiki kendaraannya. Kendaraan pada zaman dahulu itu binatang, bukan motor, mobil seperti sekarang, bukan. Kendaraan kuda dan yang semisalnya. Maka saya pun mengambil kendaraan yang dimiliki oleh Hamad bin Zaid tersebut. Famtana'a min ar-rukub, maka beliau pun enggan untuk menaiki kendaraan tersebut. Tidak enak kepada Abu Ma'syar rahimahullah. Qal, maka Abu Ma'syar gantian mengatakan kepada Hamad bin Zaid, ama sami'ta al-khabar al-marwiya la tukrim akhaka bima yashuqu alayh, janganlah kamu memuliakan saudaramu tersebut dengan sesuatu yang saudaramu ini merasa berat untuk menerimanya. Nah, faja'ala Abu Ma'syar yaqumu wa yaqul, sehingga Abu Ma'syar rahimahullah beliau berdiri dan duduk. Ya, artinya ingin untuk Ahmad bin Zaid rahimahullah menerima pelayanan yang beliau berikan kepada dirinya. Nah, ini menjelaskan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, seperti inilah akhlak para ulama salafun salih, bahkan mereka terapkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, adanya saling memuliakan, adanya saling menghormati. Ini termasuk dari akhlak yang dimiliki oleh para salafun salih, di samping yang demikian dilakukan oleh para murid-murid mereka kepada mereka selaku gurunya, mereka para ulama, sebagian mereka dengan sebagian yang lain juga demikian, saling menghormati dan memuliakan sebagian mereka dan dengan sebagian yang lain. Nah, kemudian pada nomor yang ke-312, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya, dan belum menukilkan kisah dari Muhammad ibn al-Qasim Abu al-Aina rahimahullah. Beliau menceritakan, kunna fi janazati Utsman ibn Umar bin Faris, ketika dahulu kami sedang mengikuti atau berada di dekat jenazah Utsman ibn Umar ibn Faris rahimahullah. Beliau seorang ruwatul hadis yang dipuji oleh para ulama. Al-Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah mengatakan perihal Utsman bin Umar bin Faris ini, rajulun salihun thiqah. Beliau adalah seorang yang saleh, lagi thiqah, disiqahkan, dipercaya periwayatan-periwayatan hadisnya, tidak didustakan. Itu tolong disuruh maju. Sini. Itu tolong anak-anak kecil di rumah cerita maju di sini. Nah. dan belum menceritakan kejadian tersebut terjadi pada tahun Sab'i wa mi'atain, 207 Hijriah, au samanin wa mi'atain, ataukah 208 Hijriah. Nah, kejadian wafatnya Utsman bin Umar bin Faris terjadi pada tahun tersebut. Wa ma'ana Yahya bin Aktham qadi al-Basrah, dalam keadaan bersama kita ketika itu ada Yahya bin Aktham, beliau seorang qadi di kota Basrah. Pada zaman dahulu qadi berasal dari kalangan para ulama, yang faqih, yang alim, yang mumpuni ilmunya, kemudian diangkat menjadi qadi oleh pemerintahnya. Nah, falaza ashabul hadithi bi Abi Asim, maka para ashabul hadith itu pun berbondong-bondong berkumpul menemui Abu Asim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Abu Asim adalah Imamul Hafidh, Syekhul Muhaddithin. Beliau adalah seorang imam yang hafidh, yang hafidhul hadith, dan syekhnya para muhaddith, dan gurunya para muhaddithin. Dan belum menyebutkan termasuk dari salah seorang syekh yang paling besarnya dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Asim rahimahullahu ta'ala. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sami'tu Abu Asim yaqulu, saya mendengarkan Abu Asim rahimahullah mengatakan, guru beliau, mundu aqaltu anna al-ghibata haram, semenjak saya mengetahui bahwasanya ghibah adalah sesuatu yang diharamkan, kata beliau rahimahullah, maghtabtu ahadan qat, saya tidak pernah menggibahi salah seorang pun, kata beliau rahimahullah. Ini ya Imam Abu Asim, Abu Asim rahimahullahu ta'ala. Maka diceritakan di sini ashabul hadis ini pun akhirnya mereka berdatangan menemui Abu Asim rahimahullah. Faqala lahu Yahya ibni Aktham, maka Yahya ibni Aktham mengatakan kepada beliau, beliau adalah seorang qadi al-Basrah, lau lamatta ha'ula bisyai, kalau semisal kamu ini wahai Abu al-Asim, lamatta, memberikan kepada mereka sesuatu. Mereka di sini adalah ashabul hadis yang terlihat oleh Yahya bin Aktham rahimahullah mendatangi beliau al-Imam Abu Asim rahimahullah. Yani maksudnya adalah menyampaikan kepada mereka hadis. Ketika dilihat para muhaddithin mendatangi, mengelilingi Abu Asim rahimahullah pada kejadian tersebut, maka Yahya bin Aktham menyampaikan kepada beliau, kalau semisal engkau menyampaikan kepada mereka hadis, agar mereka bisa mengambil manfaat, ya kan? Pada keadaan yang demikian mereka bisa menulis hadis darimu. Faqala lahu Abu Asim, maka Abu Asim mengatakan kepada beliau, hadha halabun laka syatruf, ini halab, yani air susu, kamu saya berikan setengahnya. Nah, al-muhim, demikianlah akhlak para ulama pada zaman salafun salih. Sebagian mereka saling bercanda dengan sebagian yang lain. Sebagian mereka saling menghormati antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Saling mencintai antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Rahimahumullahu ta'ala. Thumma jalasu hatta dufinu. Kemudian mereka semuanya duduk hingga akhirnya dimakamkanlah tadi Utsman bin Umar bin Faris rahimahullahu ta'ala. Thumma wasaba lil inziraf, ketika beliau hendak berpaling, fajabu Asim liyarkab, maka datanglah Abu Asim berkeinginan untuk kemudian menaiki kendaraannya. Fa'amsaktu birukabihi, maka saya pun, kata periwayat hadis ini, yaitu Abu Al-Aina rahimahullah, mengambil kendaraan beliau rahimahullah. Nah, mengambilkan kendaraannya, memegangnya, menuntunnya. Falamastawa fi sirjihi, tatkala beliau sudah duduk di atas pelananya, qala li, maka beliau mengatakan kepada saya, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Utsman bin Aswad yaqul, saya mendengarkan Utsman bin Aswad mengatakan, yaqul, sami'tu Mujahidan yaqul, saya mendengarkan Al-Imam Mujahid rahimahullah beliau mengatakan, muridnya Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma'rufin sadaqah, semua perkara yang ma'ruf adalah sedekah, semua perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Nah, di sana ada hadis yang semakna dengan perkataan Al-Imam Mujahid rahimahullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ma'rufin sadaqah, Rasul mengatakan tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha, kamu membantu seseorang dalam urusan kendaraannya, kamu angkat dia sehingga dia bisa menaiki kendaraan tersebut, atau kau bawakan untuknya barang-barangnya sehingga dia bisa memegangnya. Laka sedekah untukmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternilai di sisi Allah azza wa jalla sebagai sedekah. Naam. Artinya beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Mujahid rahimahullah sebagai bentuk motivasi dari apa yang dilakukannya. Qal faman sarafa ahadun fi dhalika al-yawmi bi syai'in an Abi 'Asim ghairi. Tidak ada seorang pun yang ketika itu terlihat bersama dengan Abu 'Asim rahimahullah selain saya, kata periwayat hadisnya, semuanya pergi meninggalkan beliau, hanya tersisa beliau saja yang bersama dengan Al-Imam Abu 'Asim rahimahullahu taala. Nah, sehingga dalam beberapa riwayat ini menjelaskan kepada kita ihtiram, penghormatan yang diberikan oleh para salafun salih kepada guru-guru mereka, sampai dalam bab kendaraan mereka, naam, dituntun, dipegang kekangnya. Ini termasuk dari akhlak para salafun salih kepada guru-guru mereka. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata al-mu'allif rahimahullah, taqdilu yadil muhaddithi wa ra'sihi wa 'ainaihi. Mencium tangannya seorang muhaddits dan kepalanya berikut matanya, dicium. Dan di sini maknanya bukan dalam arti kata mencium sebagaimana yang dilakukan oleh para at-tasawuf yang mereka memberlakukan sedemikian rupa kepada guru-guru mereka dalam rangka at-tabarruk kepada syekh-syekh tarekat mereka tersebut. Nah, tangannya saja ketika disalami dielus-eluskan ke baju-bajunya, ya kan? Orang-orang sufi demikian berlebihan di dalam menyikapi guru-guru syekh-syekh tarekat mereka. Nah, tapi takbil yadil muhaddits wa ra'sihi wa 'ainaihi, mencium tangannya seorang muhaddits berikut kepalanya, adalah dalam bentuk takriman lahu wa ihtiraman wa ta'ziman, menghormati, memuliakan sang muhaddits tersebut, hingga mencium tangan beliau rahimahullahu taala. Dalam bab ini ma'syarul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf di antara para ulama hukum mencium tangan seorang muhaddits, seorang alim, seorang zahid, dan yang semisalnya. Khilaf di antara para ulama. Ada yang membencinya, seperti halnya Imam Malik rahimahullah tidak menyukai perbuatan tersebut. Namun jumhur para ulama yang membolehkannya. Di sana ada beberapa riwayat yang menjelaskan demikian yang dilakukan oleh para sahabat Rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Rasul sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya demikian. Bahkan para tabi'in kepada sahabat Rasul demikian. Bahkan para pada zaman salafun salih, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, mereka demikian dalam bentuk takriman wahtiraman, memuliakan, menghormati sang muhaddis tersebut, bukan dalam rangka merendahkan diri seseorang yang mencium. Nah, di sini saya akan membawakan, menukilkan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menyebutkan beberapa riwayat seputar bab ini. Beliau menyatakan, yustahabbu taqdilu yadir rajuli salih. Beliau menyebutkan dan berkesimpulan, disunahkan, yustahab taqdiru yadi ar-rajuli salih, mencium tangan seorang yang saleh. Disunahkan mencium tangan seorang yang saleh. Nah. Wazahid, ataukah seorang yang zahid. Wal alim, atau seorang yang alim. Wa nahwihi min ahli al-akhirah, dan yang semisalnya dari seorang yang utama dalam perkara akhiratnya. Nah, dalam rangka menghormatinya, memuliakannya. Fa in kana li ghinahu, kalau semisal seseorang melakukan yang demikian disebabkan karena faktor kekayaan orang tersebut, dia cium tangannya, dia cium apa namanya, keningnya, karena kekayaan yang dimiliki oleh dirinya, dia sebagai seorang yang kaya raya, bisa kita simpulkan dia melakukan yang demikian dalam rangka tazallul, yang merendahkan dirinya kepada ahli dunia tersebut dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh dirinya. Nah, au syaukatihi, ataukah disebabkan karena faktor kekuatannya. Au jahi, ataukah kemuliaannya. Nah, dia sebagai seorang yang punya pasukan besar, dia sebagai seorang yang mulia, sehingga akhirnya seorang datang menemuinya dan menciumnya. Inda ahli dunia, dari kalangan ahli dunia, bukan dari kalangan ahli akhirah, kata Imam Nawawi rahimahullah, fa makruhun syadidul karahah, hukumnya dibenci dan sangat dibenci, kata Imam Nawawi rahimahullah. Nah, para salaf kalau semisal mengatakan makruh, istilahnya haram, ya, istilahnya haram, yang demikian adalah satu yang diharamkan. Dan di sana juga ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang membolehkan yang demikian dengan syarat, beliau mensyaratkan kalau lah semisal tidak dikhawatirkan pada diri orang yang diciumnya muncul kesombongan, ya, muncul ujub dan yang semisalnya, maka diharamkan disebabkan karena faktor tersebut, bukan karena menciumnya, tapi karena ada unsur sombong, angkuh, bangga diri dilihat yang lain dan yang semisalnya. Nah, dan Syekh bin Baz sendiri rahimahullahu taala beliau menyebutkan yang afdal ditinggalkan, yang afdal ditinggalkan. Ini Syekh bin Baz mengatakan demikian. Karena diriwayatkan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertemu, mereka hanya sekedar musafahah. Hanya sekedar bersalaman antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, wallahu alam bisawab. Al-muhim, di sana terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang mencium seorang muhaddis. Ini riwayat yang sahih dilakukan oleh para salafun salih. Nah, di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat dalam bab ini. Riwayat yang pertama, beliau menceritakan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar menceritakan, kuntu fi syariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya bersama dengan pasukan syariah. Syariah dikatakan sebagai syariah apabila pasukan tersebut tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariah. Pasukan yang diutus oleh Rasul untuk menyerang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau membunuh seorang yang musyrik dalam keadaan Rasul tidak mengikutinya. Ini syariah. Ibnu Umar menceritakan, dahulu saya bersama syariah, dari syariah-syariah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atainahu, maka kami mendatangi Nabi, hatta qabbalna yadahu, hingga kami pun mencium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tidak mengingkarinya. Nah, Rasul tidak mengingkarinya. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya diceritakan dari Usamah ibni Syarik, beliau menceritakan, kumna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami dahulu berdiri mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mencium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya beliau menceritakan kisah Salamah ibn al-Aqwa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kisah ini oleh Abdurrahman ibni Razin rahimahullah. Beliau menceritakan kisahnya, mararna birrabdah. Dahulu kami melewati Rabdah. Faqila lana, maka dikatakan kepada kami, hahuna Salamatu ibnul Aqwa. Di sinilah terdapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu ta'ala an. Ketika mengetahui bahwasanya di tempat Rabdah ini terdapat salah seorang sahabat Rasul, maka muncul semangat mereka untuk berkunjung, menemui, mendatangi sahabat Nabi, melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dilanjutkan kisahnya oleh beliau rahimahullah, fa'ataituhu musalliman alaihi. Maka saya pun mendatangi beliau dan mengucapkan salam kepada beliau radhiyallahu ta'ala an. Fa'akhraja yadaihi faqal, maka beliau pun mengeluarkan kedua tangannya. Yani memperlihatkan kedua tangannya kepada beliau rahimahullah yang mendatanginya, dan menyampaikan hadis, bayatu biha Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, dengan tangan inilah saya membayat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat Nabi, berkesempatan membayat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa akhraja kafan lahu dhakhmah, maka beliau pun mengeluarkan telapak tangannya yang besar, ka'annaha kafu ba'ir, seakan-akan telapak kaki seekor ba'ir, seekor unta. Ya, besar telapak tangan beliau radhiyallahu ta'ala an. Faqumna ilaiha faqabbalnaha, maka kami pun, kata Abdurrahman ibni Razin rahimahullahu ta'ala, ketika Salamah ibn al-Aqwa memperlihatkan kedua tangannya, kami pun berdiri menghampiri beliau dan mencium tangan beliau radhiyallahu ta'ala an, yang beliau gunakan untuk membela Rasul, yang beliau gunakan untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an. Sehingga hadis ini menjelaskan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Seakan-akan belum menyebutkan bab ini, terdapat dalilnya dari amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lakukan kepada Rasul dalam keadaan Rasul tidak mengingkarinya, dan dilakukan oleh para tabi'in kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sahabat Rasul tidak mengingkarinya. Naam. Dan tentulah para sahabat Rasul ketika dicium tangan-tangan mereka tidak seperti halnya syekh-syekh tarekat, para ulama ahli tasawuf yang bahkan merasa bangga diri ketika dicium tangannya, ya kan? Nah, ini nih, cium. Nah, bangga diri ya. Apalagi kalau sampai melihat ada seorang yang sampai akhirnya bekas salamannya tersebut dioles-oleskan ke rambutnya, dioles-oleskan ke badannya, dioles-oleskan ke bajunya. Nah, ini para ulama tariqah tasawuf demikian. Mereka melakukannya demikian kepada syekh-syekh tarekatnya dalam rangka bertabarruk. Bukan mencontoh Nabi, bukan mencontoh amalan para sahabat Rasul, mencontoh amalan para tabi'in kepada para sahabat Rasul dan para salaf kepada ulama-ulama mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah bertabarruk kepada syekh-syekh tersebut, dan ini diharamkan, bahkan syirik. Ini mungkin perlu untuk diperhatikan perbedaan perbuatan ini dilakukan oleh para salaf dengan yang dilakukan oleh para syekh-syekh tarekat tersebut oleh murid-murid mereka. Nah, kemudian pada nomor yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan riwayat dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Beliau murid senior dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, beliau termasuk dari salah seorang ulama yang terbunuh pada fitnahnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang dikenal sebagai seorang amir yang zalim. Sebagai seorang amir yang zalim. Nah, dan diriwayatkan Sa'id bin Jubair inilah ulama terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Setelah membunuh Sa'id bin Jubair, diriwayatkan Hajjaj bin Yusuf sering mengigau, bahkan berteriak di malam hari ketakutan, sampai selang berapa lama sakit dan akhirnya meninggal. Nah, namun ada pula yang meriwayatkan sebelum meninggalnya Hajjaj bin Yusuf, beliau berdoa, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma arhamni fa innan nasa yaquluna innaka la tarhamuni. Ya Allah, rahmatilah saya, karena sesungguhnya manusia seluruhnya mereka mengatakan kamu tidak akan merahmati saya, kata Hajjaj di saat-saat sakitnya. Nah, ketika berita ini diceritakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan asa, ya, barangkali saja demikian Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Muhim, Al-Hajjaj bin Yusuf terkenal sebagai seorang penguasa yang zalim. Nah, bahkan ketika muncul fitnah yang besar, fitnah Ibn al-Ash'ath, sehingga terikut fitnah tersebut banyak dari kalangan para ulama, diantaranya adalah Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Ketika pasukan tersebut berhasil dikalahkan, maka dieksekusilah orang-orang yang ikut fitnah tersebut. Dan Hajjaj bin Yusuf ini akan menerima baiat orang-orang tersebut dengan syarat dia mengakui dirinya sebagai seorang yang kafir. Akui dirimu sebagai seorang yang kafir, baru saya terima baiatmu. Kalau tidak, dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, sehingga banyak para ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, dan di antara sahabat Rasul, anak dari Asma binti Abi Bakrin, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an, juga dibunuh pada masa kekuasaan Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Nah, Al-Muhim Sa'id bin Jubair ini menceritakan, kana Ibnu Abbas yuhadditsuni bihadits. Dahulu Ibnu Abbas pernah mengabarkan kepada saya satu hadis. Falau ya'zanu li uqabbilu ra'sahu laqabbaltu. Kalau semisal beliau izinkan saya untuk saya mencium kepalanya, laqabbaltu, maka pastilah saya akan menciumnya. Naam. Ini perkataan Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Artinya beliau berkeinginan untuk mencium Ibn Abbas dalam bentuk takriman, wahtiraman, menghormati, memuliakan beliau sebagai sahabat Nabi SAW sekaligus sebagai gurunya. Yang Sa'id Ibn Jubair menimba ilmu dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Sabit. Sabit di sini artinya Sabit Al-Bunani, sahabat Nabi, seorang tabi'in yang dikenal sebagai seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Thabit Al-Bunani menceritakan, qultu li Anasin, saya pernah mengatakan kepada Anas ibn Malik Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tini 'ainaika allati ra'aita bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlihatkanlah atau berikanlah kepada saya kedua matamu yang kamu dengan keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Hatta uqabbilahuma, hingga saya mencium keduanya. Lihat, demikian ihtiram yang diberikan oleh para salaf kepada guru-guru mereka, bahkan para tabi'in kepada guru-guru mereka dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Naam. Dan dalam bab ini seperti yang tadi kita sebutkan, khilaf di antara para ulama, jumhur membolehkan dengan beberapa persyaratan yang tadi kita sebutkan, tanpa ada unsur tabarruk, tanpa menimbulkan adanya sifat ujub, bangga diri dari orang yang dicium. Nah, ini dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.